Kita lanjutkan. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis nomor 945. An Ali radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kunna fi janazatin fi baqi'il arqad, dahulu kami dalam keadaan sedang menunggu penguburan jenazah di kuburan Baqi' al-Gharqad. Baqi', kuburan yang ma'ruf di Madinah. Al-Gharqad, dikatakan Baqi' al-Gharqad, dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dikarenakan likasrati hadha an-na' min asy-syajari fi hadha al-baqi', dikarenakan di pekuburan tersebut di al-baqi' banyak sekali tumbuhan tersebut, yakni al-gharqad, sehingga dikenal dengan baqi' al-gharqad. Fa atana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian datang kepada para sahabat yang ketika itu sedang berkumpul di pekuburan tersebut. Faqa'ada wa qa'adna hawlahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun duduk, dan kami pun duduk di sekitar beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma hum ikhsaratun, bersama beliau ada sebuah tongkat kecil dari kayu, dari ranting. Fanakasa, maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menundukkan wajah beliau. Waja'ala yang kutubi mikhsaratihi, maka mulailah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memukul-mukulkan tongkat kecil dari kayu tersebut ke tanah. Kata Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kal mahmum, seolah-olah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang bersedih. Thumma qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hadis yang ma'ruf insyaallah ta'ala, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun dari kalian, illa waqad kutiba maq'adahu minan nar, melainkan telah ditetapkan tempat duduknya dari neraka. Yani in kana min ahli nar, jika dia termasuk dari penduduk neraka, maka telah ditetapkan tempat duduknya di neraka. Wa maq'aduhu minal jannah, dan telah ditetapkan tempat duduknya di jannah, yani ketika dia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk jannah. Faqalu ya Rasulullah, maka para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya, wahai Rasulullah, afala natakilu ala kitabina, wahai Rasulullah, apakah kami pasrah saja dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi kami? Yani kalau memang kami sudah tertulis, in kunna min ahli nari fa min ahli nar, kalau kami memang sudah ditetapkan sebagai penduduk neraka, maka akan menjadi penduduk neraka. Au ahli jannah fa min ahli jannah, atau telah ditetapkan sebagai penghuni jannah, maka akan masuk ke dalam jannah. Famal hajah lil amal. Maka untuk apa kita beramal lagi? Allah sudah tetapkan. Kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk apa lagi beramal? Kalau demikian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'malu. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian. Karena sesungguhnya setiap orang itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Ya, yakni la tad'ul amal. Janganlah kalian meninggalkan amalan. Al jannatu la ta'ti illa bi amal. Karena sesungguhnya jannah, surga, tidaklah ia datang, yakni tidaklah kita akan memasukinya kecuali dengan sebab amalan. Amalul khair, amalan kebaikan. Wan naru la ta'ti illa bi amal, demikian pula neraka. Seseorang tidak akan memasukinya kecuali dengan mengamalkan amalan-amalan penghuni neraka. Fala yadkhulun nara illa man amila bi'amali ahli nar. Tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali siapa saja yang mengamalkan amalan-amalan penduduk neraka. Wala yadkhulul jannah illa man amila bi'amali ahli jannah. Dan tidak akan masuk ke dalam jannah melainkan siapa saja yang mengamalkan amalan-amalan penduduk jannah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'malu, beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, semua orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Adapun ahlus sa'adah, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan sebagai orang-orang yang berbahagia. Fasayuyassiruna li'amali ahli sa'adah. Maka mereka akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan amalan-amalan orang-orang yang berbahagia. Dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan amalan-amalan ahlul jannah. Wa amma ahlus syaqawah. Fasayyassiruna li'amali ahli syaqawah. Adapun orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan untuk ia menjadi orang-orang yang celaka, penduduk neraka, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dirinya, yaitu orang tersebut akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan ahli syaqawah, orang-orang yang celaka. Naam, kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun barang siapa yang memberikan, yakni mau memberikan hartanya, sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, wattaqa, dan ia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan ia. Qala al-mufassirun, ya'ni fasanurshiduhu wa nuwaffiquhu ila asbabil khairi wassalah. Barang siapa yang mau memberikan sebagian hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan ia bertakwa, maka kami akan membimbingnya, akan memberikan kepadanya taufik kepada sebab-sebab kebaikan dan salah. Naam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusan-urusannya. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun mereka-mereka yang bakhil dan merasa tidak butuh. Wa kadzdzaba bil husna. Dan mendustakan al-husna, yakni kalimat la ilaha illallah, fasanuyassiruhu lil'usra, maka kami akan mudahkan dia untuk mendapatkan atau melakukan asbabus syaqa, sebab-sebab untuk dia mengamalkan amalan-amalan yang jelek. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala di sini, i'malu La tattakilu alal kitab. Hendaklah kalian beramal. Berlomba-lomba mengamalkan amalan-amalan saleh. Janganlah kalian pasrah, berserah diri dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Al-kitabu amrun majhul. Al-kitab, ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, terhadap masing-masing kita adalah perkara yang majhul, tidak diketahui. Kita semua tidak mengetahui apakah kita min ahli syaqawah atau min ahli sa'adah. Tidak ada yang tahu. Kullu wahidin minna la yadri madza kutiba lahu. Setiap kita tidak tahu apa yang ditetapkan untuk dirinya. Tidak tahu apakah dia min ahli syaqawah, orang-orang yang celaka, atau min ahli sa'adah, orang-orang yang berbahagia. Lakin man amila khairan fahadhihi bushra annahu min ahli khair. Akan tetapi barang siapa yang mengamalkan amalan-amalan yang baik, maka ini adalah kabar gembira bahwasanya dia adalah termasuk ahlul khair, orang-orang yang akan berbahagia, akan mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang baik tentunya yang dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mutaba'atul rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وَمَنْ عَمِلَ سِوَا ذَلِكَ فَهَذَا إِنْذَارٌ. Akan tetapi barang siapa yang ternyata dia mengamalkan selain amalan-amalan yang baik, maka ini adalah peringatan baginya. Ya, ini adalah peringatan baginya. فَأَنْتَ يَا أَخِي, kata beliau, إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ قَدْ يَسَّرَ لَكَ عَمَلَ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَأَبْشِرْ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ. Apabila engkau melihat dirimu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan untukmu untuk melakukan amalan-amalan orang-orang yang berbahagia, maka bergembiralah, engkau termasuk dari orang-orang yang tergolong ke dalam orang-orang yang berbahagia. Wa idza ra'aita min nafsika annaka tanqadu lis-salati wa tanqadu liz-zakati wa tanqadu li-fi'lil khair. Indaka taqwa Allah, taqwa min Allah. Apabila engkau melihat dirimu melaksanakan sholat, menunaikan zakat, mengamalkan amalan-amalan khair, amalan-amalan yang baik, dirimu memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah atau berbahagialah, annaka min ahli sa'adah, bahwasanya dirimu termasuk orang-orang yang berbahagia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang memberikan sebagian hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan al husna, kalimat tauhid la ilaha illallah, فَسَنُوْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, maka kami akan mudahkan, kami akan membimbingnya, kami akan memberikan kepadanya taufik untuk menempuh sebab-sebab kebaikan. نعم. وَإِنْ رَأَيْتَ الْعَكْسِ. Adapun jika engkau ternyata melihat pada dirimu sebaliknya, رَأَيْتَ نَفْسَكَ تَنْشَرِهُ لِفِعْلِ سَيِّئَاتِ. Engkau melihat dirimu tenang hatinya, mudah untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan jelek. Wal'iyadzu billah. Wa tadiqu dhar'an bi fi'li ta'ati fahdhar. Dan engkau merasa sempit dada untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, maka hati-hatilah. Berhati-hatilah, angkid nafsak. Segera engkau selamatkan dirimu, tub ilallah. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala memudahkan dirimu untuk mengamalkan amalan-amalan kebaikan sehingga engkau termasuk dari orang-orang yang berbahagia. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun dosa-dosa kita, bagaimanapun banyaknya dosa-dosa kita, ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat kita. Ketika kita bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum nyawa sampai di kerongkongan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai hambaku, wahai hamba-hambaku yang melampaui batasan diri mereka sendiri, menzalimi diri mereka sendiri dengan perbuatan kezaliman, dengan perbuatan dosa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang akan mengampuni seluruh dosa. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua termasuk dari ahlus sa'adah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlus syaqawah, orang-orang yang celaka. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Barakallahu fikum.